Sejak awal pertemuan, pembicaraannya ini sudah kita bicarakan. Yang kita bicarakan sekarang adalah ini. Saya hapus ya. Sekarang kita bicarakan iman. Iman secara bahasa al-iqrar, yaitu menetapkan. Secara istilah syar'i, para ulama mengatakan al-iman khamsu nunat. Iman itu ada lima nun. Iman itu ada lima nun dalam lima kalimat. Iman khamsu nunat. Iman itu terdapat pengertiannya lima kalimat yang diakhiri dengan nun. Iman pengertiannya terdapat lima kalimat yang diakhiri dengan nun, dengan huruf nun. Pengertiannya, iman itu terdapat pada lima kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Bagaimana itu? Yang pertama, al-iman i'tiqadun bil janan, artinya keyakinan dengan hati. Lihat nunnya, nun pertama. Yang kedua, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Lihat nunnya, nun yang kedua. Yang ketiga, iman amalun bil arkan, artinya beramal dengan anggota tubuh. Lihat nunnya, yang ketiga. Sudah tiga. Dia berapa? Lima. Yang keempat, yazidu bita'atir rahman, lihat nunnya, yang keempat, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Yang kelima, wa yanqusu bil 'isyan, yang kelima bil 'isyan, nun yang kelima, yang artinya berkurang dengan maksiat. Inilah pengertian iman. Siapa yang ingin beriman benar-benar, maka dia mengumpulkan lima perkara ini. Yang pertama, meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. bahwa dia beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para hari akhir, qada dan qadarnya. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan bahwasanya dia mengimani, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, baik dan buruknya. Beriman dengan beramal dengan anggota tubuh. Ketika dia mengucapkan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, maka dia harus ada amalannya. Amalannya yaitu sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, beramal dengan anggota tubuh atas keyakinan hati dan ucapan lisan tadi. Kemudian iman itu bisa berkurang, berkurang dengan ketaatan, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Dan perlu diketahui bahwa antara Islam, ini penting ini, antara Islam dan iman terjadi hubungan. Antara Islam dan iman terjadi hubungan. Hubungannya adalah, kan kita sudah pelajari apa itu Islam, ya, apa itu iman. Nah, sekarang kita pelajari apa itu iman. Hubungannya, ini poin, itu tadi pengertian yang sudah saya jelaskan, pengertian iman. Sekarang harus diperhatikan ada hubungan antara Islam dengan iman. Apa hubungannya? Perhatikan. Jadi poin pertama yang sudah saya jelaskan adalah pengertian, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Poin yang kedua yang saya jelaskan sekarang ini, hubungan antara Islam yang sudah kita pelajari dengan iman. Apa hubungannya? Maka perhatikan di sini. Hubungan pertama, Islam seseorang tidak akan sempurna tanpa iman. Islam seseorang tidak akan sempurna tanpa iman. Kalau kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa Islam itu adalah amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah seseorang tidak akan sempurna tanpa iman. Kita sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Kemudian kita bertawakal, bersabar, bersyukur, mencintai, rasa takut, rasa harap. Itu semua jenis ibadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia tidak akan sempurna kecuali dengan iman kepada Allah. Itu hubungan pertama. Hubungan pertama antara Islam dan iman, yaitu keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa apa? Tanpa iman. Orang munafik sholat, zakat, berjihad, mengucapkan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak ada iman waqara fil qalb. Tidak ada iman yang menetap ke dalam hati. Cuma di lisan. Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul sholat bersama Nabi, puasa, berhaji, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat firdarkil asfali minan nar, dalam neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena tidak ada iman. Yang kedua, hubungan antara Islam dan iman, yaitu orang Islam lebih banyak daripada orang beriman. Kadang ada orang yang cuma berislam di lisannya, tapi tidak sampai ke dalam hatinya, tidak beriman dia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang A'raf, A'rabi mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah bahwasanya kalian belum beriman, akan tetapi kalian telah masuk Islam. Dan karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dari sini kita menunjukkan bahwasanya orang Islam lebih banyak dibandingkan orang beriman. Orang beriman adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusus. Tetapi setiap orang yang beriman pasti muslim. Tidak setiap orang yang muslim pasti beriman. Ya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian hubungan antara Islam dengan keimanan juga adalah, yaitu Islam amalan lahiriah dan iman amalan batiniah. Islam salat, puasa, zakat, haji, Islam. Iman amalan hati, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadha dan qadar, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman berjumlah 70 bid'un, 70 lebih cabangnya. Syu'bah artinya cabang, bid'un artinya hitungan dari 3 sampai 9. Iman 70 lebih cabangnya. Alaha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah dari tingkatan keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah cabang dari keimanan. Kita akan bahas perkataan ini. Perkataan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu adalah 70 lebih bagiannya. Bid'un wa sab'una syu'bah. 70 lebih bagiannya. Dan ini hadis, hadis yang sangat agung. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita akan bahas hadis ini. Penulis mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Saya sudah katakan bid'un adalah hitungan dari 3 sampai 9. Kalau Anda lihat bahasa Arabnya, di situ disebutkan bid'un, hitungan 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Wa sab'un 70, berarti 70 lebih bagian keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu terbagi beberapa bagian. Iman tidak satu bagian. Iman itu terbagi beberapa bagian. Itu penting antum catat. Iman itu terbagi beberapa bagian. Iman tidak satu bagian. Karena kaum khawarij, kaum murji'ah, mereka mengatakan iman itu syai'un wahid, satu, la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Sedangkan ahlu sunnah, makanya kaum khawarij mengatakan yang berzina kafir, yang membunuh kafir, karena tidak ada pilihan, imma beriman atau imma kekafiran, tidak ada pilihan. Begitu juga kaum murjiah, kebalikannya, iman itu adalah satu bagian, baik dia benar-benar tidak beriman ataupun dia beriman selengkap-lengkapnya iman. Kaum murjiah mengatakan la yadhurru ma'al imani dzambun, keimanan tidak akan berpengaruh dengan adanya dosa. Karena mereka mengatakan iman itu satu bagian. Orang berdosa, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, membunuh, mencuri, maka kata orang murjiah tidak berkurang keimanan, kecuali kalau dia keluar dari agama Islam. Tidak berkurang keimanannya, sama seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Parah kan ya? Ini memudahkan orang bermaksiat nantinya. Nah, kaum khawarij kebalikannya, iman satu bagian juga. Siapa yang melakukan dosa besar, kafir, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Yang berjudi kafir, yang minuman-minuman keras kafir, yang main wanita berzina kafir, mencuri kafir, membunuh kafir. Karena mereka menganggap iman itu satu bagian. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu 70 lebih bagiannya, berarti berbagian-bagian. Paham ini? Ya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, a'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan keimanan yang paling tinggi, cabang keimanan paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sekarang kita ingin membahas keutamaan la ilaha illallah. Karena ada momennya, lagi orang-orang, sebagian orang-orang yang terlalu, saya katakan mereka neo murji'ah. Orang-orang baru gaya-gaya hidup murji'ah, terlalu punya sikap toleransi berlebihan, sehingga mencampur adukan akidah. Oleh karenanya ketika penulis mengatakan a'laha, cabang keimanan paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, maka kita Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf harus benar-benar faham apa keutamaan la ilaha illallah, sehingga tidak ada lagi yang menghinakan la ilaha illallah, tidak ada lagi yang meremehkan apapun yang berkaitan dengan la ilaha illallah, entah itu ucapannya, entah itu tulisannya. Tidak ada lagi yang menghinakan la ilaha illallah. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan la ilaha illallah yang pertama adalah la ilaha illallah kalimat yang Allah dan para malaikatnya serta para ulama bersaksi atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 18. Ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid, yaitu kalimat yang Allah, para malaikatnya, serta orang-orang berilmu bersaksi atasnya. Yang kedua, keutamaan la ilaha illallah adalah seluruh rasul diwahyukan untuk mengajak manusia agar mengucapkan dan menyeru kepada la ilaha illallah. Seluruh rasul diwahyukan agar mengajak, menyeru umatnya kepada la ilaha illallah tanpa terkecuali. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ant. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali. Saya sering mengingatkan, apabila di awalnya ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku oleh kalian seluruhnya. Kemudian, yang ketiga, keutamaan la ilaha illallah. Seluruh rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan tentang la ilaha illallah. Memberikan peringatan tentang la ilaha illallah. Sebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 2. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqum. Berikanlah peringatan kalian seluruhnya wahai para rasul kepada umat-umat kalian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka takutlah kepada aku. Keutamaan la ilaha illallah yang keempat. La ilaha illallah salah satu ucapan dari empat ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Salah satu ucapan dari empat ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan usahakan empat ucapan ini ditambah nanti lima ucapan yang akan saya sebutkan. Jadi zikir kita kemanapun kita berada. Ya, daripada kita ngobrol, ada orang bertanya gini, Ustaz, Bolehkah saya memutuskan hubungan dengan keluarga saya, tidak menelpon dia, tidak bertemu dengan dia? Karena kalau bertemu, saya akan menghibah orang. Kalau telepon-teleponan pasti membicarai orang. Saya heran pertanyaan ini. Kenapa heran? Karena seakan-akan tidak ada materi lain pembicaraan kecuali ngomongin orang. Masih banyak perkara-perkara yang dibicarakan dibandingkan ngomongin orang. Paham maksud saya? Ya. Salah satunya berzikir. Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan yang kelima, la hawla wa la quwata illa billah. Kata Rasulullah s.a.w, siapa yang mengucapkan ini, maka ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahar. Diampuni dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Kita lanjutkan setelah azan. Nah, silakan. Ya, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang sudah tertulis? 4. Kemudian, jadi saya ingin mengingatkan tadi, ada orang bertanya aneh. Ustaz, apakah saya putuskan hubungan dengan kakak saya? Karena kalau saya telepon-teleponan atau ngobrol ketemuan, pasti ngobrolin orang. Ini kan aneh. Masih ada banyak pembicaraan-pembicaraan yang lain yang kita bisa bicarakan, mendatangkan manfaat dan tidak menghibah orang. Di antaranya ucapan ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalami ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Saya masih ingat ada dosen saya dulu, Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani. Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani hafizahullah. Beliau setiap kali ngajar masuk itu lisannya, bibirnya benar-benar basah dengan zikir. Kemudian biasa kalau kita ngerjakan soal, beliau pasti seliweran sana kanan kiri. Tidak, pasti terdengar ucapan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan subhanallah, orang-orang yang ahli zikir memang wajahnya wajah orang-orang yang bersinar. Enak dipandang mata. Karena dia mengucapkan ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, yang kelima. Keutamaan la ilaha illallah adalah inti takwa. Makanya disebut oleh Allah dalam surat Al-Fath ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kalimat takwa di sini maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah inti takwa. Yang keenam, ucapan la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa dalam tanda kurung, tali yang sangat kokoh. Tali yang sangat kokoh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisamadaha wallahu samii'un 'alim." Barang siapa yang kufur terhadap taghut, sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa. Tali yang kokoh, yang tidak bisa terputus. Inilah ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling tinggi dari seluruh ucapan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan ucapan Allah, yaitu la ilaha illallah, dialah yang paling tinggi. Yang ketujuh, betul? Hah? Yang kedelapan, ucapan la ilaha illallah adalah pondasi dasar keimanan seseorang. Bagaikan akar pada sebuah pohon. Pondasi dasar keimanan seseorang bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh, menjulang tinggi, berbuah, diambil manfaatnya, kecuali dengan adanya akar yang kokoh. Akar yang kokoh itu, itulah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asalangi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah la ilaha illallah. Seperti perumpamaan ucapan yang baik, perumpamaan la ilaha illallah itu seperti akar yang kokoh pada sebuah pohon. Yang pohonnya menjulang ke langit, diambil buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu mengingat. Ini menunjukkan bahwa keutamaan la ilaha illallah. Karena dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan keimanan. Seperti akar yang kokoh pada sebuah pohon yang tidak akan tumbuh pohon tersebut, diambil manfaatnya pada setiap waktunya, setiap musimnya, kecuali dengan menguatkan akar tersebut. Itulah ucapan la ilaha illallah. Kemudian keutamaan la ilaha illallah yang kesembilan, dia adalah sumber Islam. Sumber Islam. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu yahan yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk kepadanya, dilapangkan dadanya untuk Islam. Dilapang, siapa yang diinginkan petunjuk oleh Allah, dilapangkan dadanya untuk Islam. Ibnu Jurayj rahimahullah mengatakan, dilapangkan dadanya untuk Islam, maksudnya dilapangkan dadanya dengan la ilaha illallah. Jadi dia sumber Islam. Yang selanjutnya, la ilaha illallah keutamaannya adalah, dialah gambaran dari hati yang selamat. Yang selamat nanti di akhirat. La ilaha illallah adalah gambaran dari hati yang selamat di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, pada hari itu tidak akan bermanfaat harta apapun, anak siapapun tidak akan bermanfaat, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, kata Abdullah bin Abbas, yang bermanfaat nanti ketika bertemu dengan Allah. Hati yang selamat adalah al-qalbus salim an yashhada an la ilaha illallah. Hati yang selamat adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Ini sebenarnya yang harus ditekankan kepada kaum muslimin sehingga tidak menghinakan apapun yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Tulisan, ucapan, ya. Dan tidak perlu untuk mencari alasan sana sini, tidak perlu. Karena yang bisa menyelamatkan nanti la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ucapan la ilaha illallah yang selanjutnya keutamaannya adalah kalimat yang tersisa pahalanya sampai mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang tersisa pahalanya sampai mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 28. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikannya sebagai kalimat yang abadi, yang masih tersisa setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, agar mereka kembali kepada Allah. Kata Imam An-Nukatsir, kalimat yang tersisa di sini adalah hiya la ilaha illallah ja'alaha daimatan fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu Allah ta'ala min dzurriyyati Ibrahim. Ucapan yang tetap, ya, yang abadi pahalanya adalah ucapan la ilaha illallah, dijadikan tetap terus menerus di keturunan Nabi Ibrahim. yang mana seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan petunjuk senantiasa berpegang teguh kepada la ilaha illallah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang berapa nih? Hah? 12. Ucapan la ilaha illallah adalah nikmat paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20. Surat Luqman ayat 20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan nikmatnya atas kalian. Baik yang lahir ataupun yang batin. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ma an'ama Allahu 'alal 'ibadi ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba yang paling besar dibandingkan Allah mengenalkan kepada hamba tersebut la ilaha illallah. Saya ulangi artinya. Tidak ada pernah, saya ulangi, tidak pernah Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya tentang sebuah nikmat yang lebih besar dibandingkan Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya la ilaha illallah. Maka ini bukan sembarang ucapan. Maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menerangkan hukumnya. Yang menghinakan la ilaha illallah, maka itu haram hukumnya. Wajib bertaubat. Wajib kita ingatkan. Kalau tidak, akan banyak nanti simbol-simbol agama, syiar-syiar Allah yang dihinakan. Yang paling tinggi dihinakan. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana mau tenteram hidup? A'lal iman. Keimanan yang paling tinggi dihinakan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke 13. La ilaha illallah adalah ucapan, salah satu dari 4 ucapan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan matahari yang terbit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dibandingkan terbitnya matahari. Padahal matahari terbit itu sangat bermanfaat bagi manusia. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang ke-14, ucapan la ilaha illallah adalah kewajiban pertama atas seorang hamba di atas muka bumi. Tidak ada kewajiban apapun dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ketika beliau menafsiri surat Muhammad ayat 9, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-salafu wal a'immatu muttafiqun ala anna awwala ma yu'maru bihi al-ibadu syahadatan. Ulama salaf, para imam bersepakat bahwa perkara paling pertama diperintahkan atasnya seorang hamba adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan saya berpesan, kita ini dakwah salaf. Dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan dakwah salaf sangat terkenal dengan dakwah tauhid. Maka kita harus lancar berbicara tentang keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Harus lancar berbicara tentang keutamaan-keutamaan la ilallah. Yang kita hidup di atasnya, mati di atasnya. Masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, pertanyaan saya keluar dari tema hari ini. Apa hukumnya ditalak cerai melalui chat WhatsApp? Apa hubungannya lawan la ilaha illallah nang ini? Maka jawabannya jatuh talak. Jadi gini, ucapan talak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang sharih, yang jelas. Maka ucapan talak yang seperti ini, maka pasti jatuh talaknya. Yang kedua, yang kinayah. Kinayah, kiasan. Bulik gin sudah ikam ke rumah orang tua ikam. Kinayah. Maka di sini dilihat, kalau seandainya memang berniat untuk menceraikan, jatuh talak. Kalau tidak, maka tidak jatuh. Yang ketiga, kinayah yang tidak ada hubungannya dengan talak. Sama hukumnya, kalau seandainya dia berniat, maka dia jatuh talaknya. Kalau tidak, tidak jatuh talaknya. Termasuk di dalamnya ucapan, termasuk ucapan adalah tulisan. Termasuk ucapan adalah tulisan. Tetapi meskipun demikian, perkara talak rujuk nikah lebih baik dia bawa ke pengadilan agama. Karena mungkin saja ada orang yang jahil yang menulis di handphonenya, diberikan kepada istrinya. Ya. Tetapi kalau secara hukum jatuh talaknya. Apakah membuat minum untuk suami setiap pagi atau hari lebih wajib daripada membuat memasak makanan setiap harinya? Jazakallahu khair. Ini mungkin pengantin baru bingung. Ya. Ini permasalahan yang semestinya dikerjakan dengan penuh rasa cinta kasih sayang antara suami istri. Si istri melayani suami dengan kasih sayang, si suami bertenggang rasa dengan perlakuan istri. Kadang mungkin terlambat karena istri memasak, kadang mungkin makanannya kurang enak karena istri sedang sakit. Pertanyaan-pertanyaan yang semestinya dia, si istri melakukannya dengan rasa cinta, kasih sayang, melayani suami, berharap pahala dari Allah, dan si suami bertenggang rasa dengan keadaan seperti ini. Yang jelas, kalau kita berbicara asal hukum, maka perempuan, istri wajib melayani suami. Salah satu kewajiban istri dan hak suami adalah istri melayani suami. Istri melayani suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang artinya, dan istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan secara ma'ruf. Ma'ruf di sini dikembalikan kepada adat kebiasaan. Di tengah manusia yang hidup di atas muka bumi ini, kebiasaannya istrilah yang melayani suami. Maka seperti membuatkan minuman untuk suami, kemudian memasak, ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Mungkin suaminya meraju nih, mana kopi yang ada kopi? Oh kopi. Ya. Ini sang suami harus sabar dengan keberadaan istri, sang istri juga melayani suaminya dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah kita memposting suatu paham atau ibadah yang menyimpang dengan maksud membantu menyebarkan agar orang lain, teman, tidak mengikuti penyimpangan tersebut? Dan apakah hal tersebut termasuk membuat aib orang lain? Yang jelas, sebarkan kebaikan lebih baik dibandingkan menyebarkan yang kesesatan. ya. Lebih baik disebarkan kebaikan, video-video yang bermanfaat dibandingkan menyebarkan kesesatan. Lebih baik. Jangan sampai disebarkan hal-hal yang menyimpang. Karena akhirnya orang tahu. Ya. Sebarkan kebaikan, niscaya yang batil akan tenggelam. Bagaimana? Makanya saya tidak terlalu suka orang menyebarkan ini kesesatan si fulan, kelompok fulan. Sebarkan kebaikan. Ya, niscaya orang akan tahu yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bagaimana keadaan orang Islam tidak beriman ketika di akhirat? Dan firman Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka jawabannya adalah, orang yang melakukan keislaman tanpa iman, ini orang munafik. Karena sudah kita sebutkan tadi, tidak akan keislaman tidak sempurna tanpa iman. Pasti ada keimanan yang mensahkan keislamannya. Islam, sholat seseorang tidak diterima tanpa iman. Ya, makanya keislaman orang yang tidak beriman, maka ini munafik. Munafik akbar. Yang di lisannya cuma Islam, hatinya kafir. Ya, kalau tidak ada iman, tidak mungkin. Keislaman pasti ada keimanan. Orang sholat, maka niscaya dia ada bagian keimanan di dalam dirinya. Misalkan sholat. Kepada siapa dia sholat? Kepada siapa? Allah. Pasti ada yang dia tuju ketika sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin. Itu ada bagian keimanan yang mensahkan keislamannya. Maka apabila Islam tidak ada iman, ini munafik akbar. Fi darkil asfali minan nar, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di dalam hadis disebutkan iman mempunyai 70 lebih cabang. Pertanyaan, apakah adakah hadis atau riwayat yang secara lengkap menyebutkan ke-70 cabang iman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas? Karena hadis di atas cuma menyebutkan cuma 3 cabang iman saja. Ada beberapa ulama yang mengumpulkannya, di antaranya Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Di sana di antaranya juga ada kitab Al-Iman. Ada beberapa ulama yang menyebutkan tentang cabang-cabang tersebut. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebutkan 70 lebih cabangnya, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bukan itu pembatasan. Itu bukan pembatasan. Tetapi itu adalah menunjukkan cabang-cabang keimanan, jalan-jalan iman sangat banyak. Digambarkan dengan 70 lebih. Nah gitu ya. Makanya para ulama sering mengatakan al-adad la mafhumalah. Jumlah bilangan itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Artinya tidak ada batasannya dalam hal itu. Hanya sebatas penyebutan untuk menyebutkan bahwa dia banyak. Nah, sama seperti iman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya buat orang yang menyerukan tentang yang katanya penyeru pembela tauhid dengan cara menggerakkan massa atau demo? Dan bagaimana kita untuk membela kalimat tersebut untuk kasus yang sekarang ini terjadi? Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, seorang, saya ingin berbicara tentang membela dulu. Seorang yang ingin membela kalimat tauhid, maka dia harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, dia harus mempelajari makna yang benar terhadap la ilaha illallah. Karena terjadi bermacam makna yang menyimpang dan kurang sempurna dari la ilaha illallah. Seperti misalkan, orang-orang mengatakan makna la ilaha illallah, la qadira ala al-ikhtira illallah. Tidak ada yang kuasa atas penciptaan kecuali Allah. Akhirnya boleh pergi ke kuburan minta kepada orang mati. boleh memakai jimat, boleh pergi ke dukun. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kami masih meyakini Allah Maha Pencipta. Boleh sedekah laut. Karena mereka menyatakan, kami meyakini, masih meyakini Allah Maha Pencipta. Kami bukan orang musyrik. Mereka katakan syirik itu hanya di dalam perkara penciptaan kekuasaan pengaturan. Bukan dalam perkara ibadah. Nah, ini cara membela tauhid yang pertama adalah dengan mempelajari arti dan makna yang benar dari la ilaha illallah. Yang kedua, cara membela tauhid yang kedua adalah mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensinya yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Yang ketiga, cara membela tauhid adalah mendakwahkan la ilaha illallah kepada masyarakat yang sebagiannya masih menyimpang dari la ilaha illallah, meskipun setiap sholat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi karena tidak tahu konsekuensinya, akhirnya mereka menyimpang dari konsekuensi la ilaha illallah. Mendakwahkan la ilaha illallah, sebarkan dakwah la ilaha illallah. Ini perhatikan, sampaikan kepada siapa saja yang ingin membela tauhid. Ya, dakwahkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar yel-yel. Saya ucapkan dengan mulut saya yang terang benderang. Ya, sampaikan kepada siapa saja yang ingin membela tauhid, maka dakwahkanlah pertama kali kepada masyarakat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar yel-yel. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih ketika mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qawman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum syahadat an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum dari ahlul kitab. Maka jadikanlah perkara pertama yang kamu dakwahkan la ilaha illallah. Maka siapa saja yang ingin membela tauhid, ceramahkan di masjid-masjidnya. Tuliskan di website-websitenya, penulisan-penulisannya tentang la ilaha illallah. Maknanya, keutamaannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensi-konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Sebarkan di tengah masyarakat. Jangan cuma ingin kekuasaan. Ya. Lihat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau meletakkan ucapan la ilaha illallah di dalam sanubari para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika di Mekah selama 13 tahun. Akhirnya keluarlah ajal, generasi-generasi terbaik, pejuang-pejuang la ilaha illallah. Karena setiap kali Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Dakwahkan itu. Dakwahkan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Jangan takut. Jangan takut memberantas segala macam kesyirikan. Dari mulai jimatnya, menyembah kepada kuburannya, kemudian dukunnya, ramalannya, tatoyurnya, merasa bernasib sialnya, sebarkan di tengah masyarakat bahwasanya ini menyimpang, membatalkan la ilaha illallah. Sebarkan itu. Itu tugas yang paling utama. Kalau ingin membela la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, maka lakukanlah seperti itu. Kemudian selanjutnya, berusahalah mengumpulkan rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah di dalam diri. Kalau tidak tahu rukunnya, syarat-syaratnya, maka harus belajar sebelumnya. Begitu cara membela la ilaha illallah. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau dilanjutkan enggak ada habis-habis. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang benar-benar membela la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar yel-yel di jalan. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Ini yang kita bisa ucapkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.